الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد ويقول ربنا جل في علاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir surah Al-Mumtahanah kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya. Baik. Dengan ucapan atau panggilan nabi, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Baik. Kalau Allah memanggil nabinya, Allah memanggilnya dengan baik kenabian dan kerasulan. Demikian juga orang-orang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil nabinya dengan panggilan itu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian terhadap nabi sama seperti panggilan sesama kalian. Baik, ya Zaid, ya Umar, ya Ali, ya dan seterusnya, barakallahu fikum. Tapi hendaknya kita memanggil Rasulullah dengan kerasulannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Termasuk adab. Maka nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an tidak pernah disebutkan kecuali dalam bentuk pengkhabaran. Baik. Tidak pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam bentuk pengkhabaran. Seperti makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Baik. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum ala ya. Baik. Tapi kalau Allah memanggilnya, maka Allah memanggilnya dengan kerasulan atau kenabiannya. Kalau Allah mengkhabarkan, Allah mengkhabarkan dengan namanya. Baik. Allah mengkhabarkan dengan namanya atau dengan posisinya sebagai hamba. Baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Jadi kita memanggil Nabiullah dengan kenabiannya. Nabiullah atau baik, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Baik. Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Idza ja'akal mu'minatu yubai'nuka 'ala an la yushrikna billahi syai'a. Kalau datang kepada engkau perempuan-perempuan mukminah, baik, yang berhijrah. Baik. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yubayyi'naka, membaiat engkau. Baiat ini sumpah janji setia yang dilakukan oleh seorang terhadap pemimpinnya. Barakallahu fikum. Sumpah janji setia yang dilakukan oleh seorang terhadap penguasanya. Bukan baiat yang dilakukan oleh orang kita di sini. Kalau sudah balik dimandikan, kemudian katanya dibaiat. Barakallahu bikum. Yang dibaiat untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan untuk senantiasa melakukan sholat, melakukan puasa. Tapi ayahnya sendiri, bapaknya sendiri tidak puasa, tidak sholat. Barakallahu bikum. Bukan itu yang dimaksud baiat yang syar'i. Barakallahu bikum. Demikian juga baiat yang dilakukan oleh penganut tarekat-tarekat tertentu atau harakah-harakah tertentu terhadap tokoh-tokohnya. Baik. Ini bukan baiat yang syar'i. Barakallahu. Karena ada juga perkumpulan-perkumpulan, tarekat-tarekat apa, mereka berbaiat kepada pimpinannya. Baik. Yang syar'i adalah baiat seseorang terhadap penguasanya. Barakallahu. Baiat. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'a. Wahai Nabi, jika ada orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan yang hijrah, barakallahu fikum, atau setelah engkau menaklukkan negeri-negeri dan mereka masuk Islam dan berbaiat kepada engkau, fabayyi'hunna. Baik. Maka baiatlah mereka. Idza ja'akal mu'minatu, kalau mereka perempuan-perempuan itu beriman dan mendatangi engkau untuk berbaiat, berjanji, sumpah setia untuk taat terhadap penguasa dan taat pada kebaikan. Taat untuk melakukan kebaikan. Yang pertama di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ala alla yusyrikna billahi syai'a. Mereka bersumpah berjanji untuk tidak melakukan kesyirikan. Jadi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Baik. Allah yushirikna billahi syai'a. Mereka tidak berjanji untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Apapun. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah mempersekutukan ini dalam bentuk keyakinan atau dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan? Baik. Karena masing-masing ada amalan-amalan yang dengannya orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bentuk keyakinan, dia meyakini ada yang memberikan ketenangan selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang memberikan keselamatan, ada yang memberikan perlindungan, ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan dalam bentuk keyakinan. Barakallahu fiik. Inilah yang mengantarkan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik dalam bentuk amalan-amalan. Barakallahu fikum. Karena dia yakin ada yang bisa memberi, ada yang bisa memberi pertolongan, ada yang bisa memberi rezeki, ada yang memberi keselamatan selain Allah, maka akhirnya mereka pun datang ke tempat-tempat atau barakallahu fikum, orang-orang yang dia yakini bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan rezeki. Sehingga tidak heran kalau mereka datang ke kuburan wali fulan, minta jodoh, minta dilapangkan rezekinya, minta kesembuhan, minta keharmonisan dalam rumah tangga, dan seterusnya. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, syirik dalam bentuk amalan-amalan. Baik. Baik secara lisan atau memang perbuatan. Ini mereka berjanji untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Wala yasriqna, dan mereka berjanji untuk mereka tidak mencuri. Jadi mencuri, karena mencuri adalah termasuk apa? Kabira minal kabair, dosa dari dosa-dosa besar. Mencuri, wala yasriqna. Wala yaznina, dan mereka berjanji untuk tidak berzina. Baik. Untuk mereka tidak berzina. Wala yaqtulna auladahunna, mereka berjanji untuk mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Baik. Barakallahu fikum. Setelah mereka melahirkan anaknya atau sebelumnya? dalam artian mereka menggugurkannya. Baik. Tanpa alasan syar'i. Wala yaqtulna auladahunna. Mereka berjanji untuk mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Baik. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Dan mereka tidak mendatangkan kedustaan yang mereka tiap ada-adakan tiap di antara tangan dan kaki-kaki mereka. Artinya yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah mereka tidak menyandarkan kepada suaminya anak-anak yang bukan milik suaminya. Barakallahu fikum. La quwwata illa billah. Baik. Walaupun barakallahu fikum syariat kita ini memberlakukan yang namanya masa iddah. Baik, untuk memperjelas barakallahu fikum kehamilan seorang perempuan atau tidaknya. Baik. Tapi tidak menutup kemungkinan barakallahu fikum, tidak menutup kemungkinan perempuan itu sudah dalam kondisi hamil tapi tetap saja haid. Barakallahu fikum. Walaupun dia sudah menyelesaikan masa iddah misalnya, dia menyelesaikan masa iddah. Dia menyelesaikan masa iddah, kemudian ternyata sudah ada janin dalam perutnya. Barakallahu fikum. Dia mestinya terus terang bahwa masih ada janin dalam perutnya. Karena dia tahu. Baik. Karena dia tahu. Jangan dalam kondisi seperti itu kemudian dia tetap melakukan pernikahan dan menyembunyikan apa yang ada di dalam perutnya, tidak menyampaikannya. Baik. Sehingga anak yang ada sebenarnya dalam perutnya ini bukan anak suaminya yang menikahi setelahnya. Tapi anak dari suami yang telah lewat, apakah dia ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya. Walhasil, ini adalah perkara besar ketika dia menyandarkan anaknya ke suaminya. Kalau memang bukan anak suaminya. Dia sandarkan ke siapa yang memiliki anak itu. Suaminya yang pertama kah atau suaminya yang kedua. Wallahul musta'an. Ini satu contoh, mungkin ada contoh yang lain barakallahu fikum tentang masalah ilhaq, baik menyandarkan anak-anak ke suami yang sebenarnya anak itu bukan suaminya. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'tinaka fi ma'rufin. Dan mereka tidak menyelisih engkau dalam perkara ma'ruf yang engkau perintahkan mereka melakukannya. Baik. Kalau mereka mau berjanji setia dengan janji-janji ini, mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak menyandarkan anak-anak kepada suaminya yang bukan anak suaminya dan tidak menyelisih Rasulullah dalam perkara ma'ruf. Kalau mereka mau bersumpah dengan ini, fabayyahunna. Fabayyahunna, maka bai'atlah mereka. Bai'atlah mereka. Baik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membai'at laki-laki, beliau menjabat tangannya satu demi satu. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membai'at perempuan, beliau hanya membai'at dengan kata-kata. Tidak menyentuh seorang pun di antara mereka. Baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma massat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memegang, menyentuhkan tangannya ke tangan seorang perempuan pun sama sekali yang bukan mahramnya atau bukan istrinya. Baik. Maka jabat tangan ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat hanya menjabat tangan laki-laki ketika mereka dibaiat. Dan untuk perempuan tidak disentuh sedikit pun. Barakallahu fikum. Tangan-tangan mereka ketika mereka dibaiat. Cukup dengan kata-kata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaiat mereka. Baik. Dan tidak boleh seseorang menyentuh perempuan lain yang bukan mahramnya. Wala yazni kecuali min babi darurah tentunya. Lil hajah. Semisal kalau perempuan itu datang ke dokter, barakallahu fikum, dan disertai oleh mahramnya, maka boleh sang dokter menyentuh bagian-bagian yang memang darurat dia harus sentuh. Barakallahu fikum. Maka kalau tidak, maka kalau tidak maka tidak perlu dia menyentuhnya. Bagaimana? Tidak apa-apa. Baik. Perempuan anak kecil maksudnya. Baik, tidak jadi masalah. Karena perempuan yang belum kecil, bukan belum balik. Karena terkadang perempuan belum balik tapi sudah bisa mendatangkan fitnah. Karena kecantikannya. Baik, maksudnya kecil umur 1 tahun, umur 2 tahun. Lah apa sekali. Baik, karena masih dianggap tidak memiliki aurat. Baik. Belum memiliki aurat atau tidak memiliki aurat. Ketertarikan dan kesenangan orang terhadapnya hanya karena gemas melihatnya. Barakallahu fikum. Bukan dengan syahwat. Berbeda kalau sudah umur agak besar. Umur 5 tahun, 6 tahun. Nah ini sudah. Barakallahu fikum tidak pantas lagi. Walaupun perempuan itu belum balik. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, fa bai'ahunna wastaghfir lahunna Allah. Maka bai'atlah mereka dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Ayat terakhir ini di ayat 13 ini memperkuat kembali apa yang telah dibahas di awal surah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum min haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum khajirun jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Ini semuanya ayat ini tentang al-wala wal bara'. Pamarun surah ini surah pembelajaran tentang al-wala wal bara'. Tapi loyalitas terhadap sesama kaum muslimin dan bara' berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman." Dipertegas ayat ini ditutup surah ini ditutup dengan satu ayat untuk mempertegas isi surah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallaw qauman. Jangan kalian berloyal terhadap satu kaum. Jangan kalian mencintai mereka. Barakallahu fikum. La tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada mereka. Baik. Murka kepada mereka karena kekufuran mereka, karena penentangan mereka. Baik. Karena kesyirikan mereka. Jangan kalian jadikan mereka asbiqa wa akhilla, teman dekat. Jangan kalian jadikan mereka kekasih. Sahabat karib, orang mengatakannya. Kental. Jangan. Barakallahu fikum. Karena biasa hubungan pekerjaan akhirnya kedekatannya lebih. Maka sebenarnya tidak boleh. Walaupun sama-sama bekerja di satu perusahaan atau apa, atau hubungan dagang, ya hubungannya hanya sekedar bahwa teman kerja misalnya, atau relasi bisnis misalnya, tidak lebih dari itu. Barakallahu fikum. Amma kalau kemana-mana sama, diajak ke rumahnya, apa-apa sesuatu. Sakarakan dia adalah satu. Barakallahu fikum, maka ini tidak diperbolehkan. Tidaklah diperbolehkan. Di sini jangan menjadikan akhillah. Akhillah itu kekasih. Ya, maksudnya teman dekat. Karib. Jangan. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihi. Jangan kalian berloyal, mencintai, hubungan persahabatan yang sangat kental. Jangan berloyal dengan mereka. Mereka telah dimurkai oleh Allah SWT karena kekufuran mereka, penentangan mereka, kesyirikan mereka. Qad ya'isu minal akhirah kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur. Mereka qad ya'isu minal akhirah, mereka telah putus asa dari pahala dan kebaikan akhirat. Kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur. Kama sebagaimana sini katakan kama ya'isal kufaru al-makburun min rahmatillahi fil akhirah hina syahadu haqiqatal amr. Kama ya'isal kufaru min ashabil kubur, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir ketika mereka sudah masuk di dalam kubur, putus asanya mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah melihat azab dan hakikat kehidupan akhirat. Ketika mereka sudah tahu bahwa mereka tidak mendapatkan bagian kebaikan dalam kehidupan akhirat. Kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Kadi ya'isal akhirah, kama ya'isal kufaru min ashabil kubur ini, au kama ya'isa al-kufaru min ba'si mautahum. Atau sebagaimana putus asanya atau tidak yakinnya, tidak percayanya orang kafir bahwa orang-orang matinya mereka akan dibangkitkan. Barakallahu fikum. Ini dua penafsiran. Barakallahu fikum. Sebagaimana putus asanya mereka ketika mereka masuk ke dalam kuburan dan melihat hakikat yang terjadi di alam sana. Sebagaimana juga dari penafsiran yang lain bahwa sebagaimana putus asanya orang-orang kafir, mereka tidak yakin sama sekali bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum pelajaran yang bisa kita ambil di subuh hari ini di akhir surah Al-Mumtahanah. Panggilan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenabiannya dan kerasulannya dan tidak memanggilnya dengan namanya. Barakallahu fikum. Tidak menjadikan panggilan terhadap beliau sama seperti panggilan sesama kita. Kemudian baiat terhadap perempuan hanya dengan kata-kata, tidak sama seperti baiat terhadap laki-laki disertai dengan jabat tangan, memegang tangannya. Kemudian poin-poin yang mereka janjikan untuk mereka tidak lakukan, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka dan tidak menisbahkan kepada suami mereka anak-anak yang bukan anak suami mereka, dan tidak menentang Rasulullah dalam perkara ma'ruf. Kalau ini mereka pegang untuk dijadikan janji, maka silakan bayat mereka dan mintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali untuk orang-orang beriman tidak berloyal terhadap orang-orang kafir. Baik. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.